Mengkono juga sih mengkono, harus sih beli mah beli yo. Tinggal anak kita si Tati mau beli, nurut pisan taat pisan patuh pisan karo bumbu. Tolim bu kita kudu anak Tati ke bocah kuya, ninggange kartu nih kasere. Rupane manuruni kita, apalagi nombokan mengkono bokan. Si anak hari beli gage dikawinakan bocah kuiswai pisan kalana sing teka wongi di anak rabi anak sing ora di anak rabi durung duwe kerja penganggu anak sing wis kerja gaji aja saulan 300 ribu cukup apa duit 300 ribu. Ya pada-pada dia mantu gak ya sing kira-kira kena kanggo kadiran ya ngai. Tapi yakin sih pasti bisa didol mahal bakat Tati soalnya dedeknya lumayan berangkat kita Aduh, gimana ya ibu dari ya? Namun anak boleh diterima pengelawan ini deh. Wah, pasti kita bakal sandang. Lahin deh, lawan bisa lah. Umay sih ada mobil bodoh deh. Lawan ini lebay. Anak beli ya uangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan nuwun. Mangga. Nah. Aduh. Punten mawon. Mangga lenggi. Nggih, sipun. Wonten griya mawon nggih. Sining griya mawon, ta yo kerja apa sih antar wong rangga tuli wong ora duwe. Oh, rangga kaya ibu yo seneng segolok-golok tokong pasir napa mobilnya wonten sing ngedobrok bae. Iya, mobil bodol lah ya maklum bisa dandan. Anu nek ini buku laki ya mriki sate ya amit-amit nggih. Pripun? Ya, duduk sampean Bu, sinten nikah sih? Loh, buku maksud dereng pantun kula ta? Ya, ya maklum ta tua. Kula amit, Bu. Oh. Pamper anu kun ampil. Ampil pripune sisan mau karung. Arane diyang je kampil. Lemot, ayo kelemot kamit. Wah, sampai gulanya keseset, anu kesasar. Iya, iya, hari mau kesasar, orang tua renom. Yang gila. Harap ngomong sabun udah disampu. Sering pelagang. Oh, singaran kamit-kamit ku sampean. Gila. Bungun sampean bu. Ya, sanggir kini mawon. Oh, iya, iya. Pikir sawah kapu kulama. Paling anak berdua dagang pasir sekarang. Mangga. Jenggi, suun. Ah, nunggu gini bu, kulak ya. Maaf, ya, amit ya, ya. Kulak ini dinesan mawon. Maksud pula duki tenggriane ibu dari yake. Kulak ini penting ya. Ya penting dines lah. Gini dines terus. Ibu dari yake. Hawan pula kisampun nyangka-nyangka pula sih. Wong ini bener kok terbuka. Oh, percaya, percaya soal bu. Mengkaitan bu. Sebab pula dua kenalan wong bos. Bos? Nggih. Terus? Nah, kula ki jare dhewek. Lamun ibu percaya kok kula dudu nenggriyane ibu, kula ki arep nglamar. Nglamar? Nggih. Nggih. Jare ibu kudu anak wadon. Duwe, bener duwe. Nah, sinten namine? Tati Turwati, bocah ayu bisa nah. Diajak kondangan. Nah, nggih. Bisa dipamerake nang jawatir. Bos, terus bos ya. Nah, rupanya maksi padang tak maksi peteng. Padang linglang genjelangan tanggal 14. Aduh, kecong. Iya, kecong. Aduh. Wis, Bu. Pokoke ibu lamun nrima penglamare. Iya. Di batur kula ki, Bu. Bos, aja khawatir. Nggih. Aja khawatir, Bu. Ibu lamun kumit cintakane berhaha. Bu, pun kumit cintak arep-arep ning kitawan bengi kumit. Pun kula anu mot. Iya. Nggih. Oh, dados niki ki. Pripun ibu rupane ki nrima mboten? Kita sing pengen ngomong bae lagi ngelendeng dhewek bae pengen dhewe mantu sing sugih. Pengen dhewe mantu wong jare jaman kin mau wong sing milioner der. Nah, niku ngundak-ngundak ibu. Ngundak-ngundak der ibu. Ning kene gak ana wong lamar gaji di saulan 300 sih. Duit 300.000 baru guna kebunnya salapangan. Kebunnya mawon kamu sekali giring ke salapangan. Di kawan menek abe ke warak nak kawan menek bakal temen anaknya dari yang mau kita sedia lapang ke warak kebo. Pokoknya tenang, lamun ibu dari ya bener-bener nerima tak. Kok kan kawan meriki terus mobilnya 411 bu. Terima, mit. Bakal ya pokonon mak kebunnya salapangan man terima. Oke, lamun nerima bu arane. Arane ya siapa arane? Arane bos pula. Iya. Kunclung Sosro Wijoyo Kesumo Mangkurando Lempo. Terus buat temen tiang anu sih bu, tiang Jawa Tengah. Oh iya ya sepaket. Ya duduk ngomong-ngomong anak rabi beli sih motmit. Anak rabi? Ya bokap. Wah ya percuma bu. Kulaknya kayak isin dewek lah mon. Bis dua keluarga mah. Mau bebas kan non? Bebas. Syukur mit kapan jekawin nih mit. Kone kebone salapangan gawan meh nih mit. Oke lamon ibu tarian rima bu. Sekin dibuk tak talen nih gini. Kok sore pasrahan ya. Esok ya kawin. Jadi mit. Jadi nemen. Jadi? Jadi. Awas bu, aja meleset gini omongan kulak ya. Aduh. Oh kan. aku masa beli percaya nih kita. Oke, lamun tadi kira-kira nih sedia latar ya ibu. Oke, umay tangga kisim parak-parak ibu dibubrak anak bidingin. Ibu braki, tenang, gua ada kebo. Ih, sana sepada kebo, kanggo perkawinan tongtonan. Oh iya iya iya. Jadi gawe tarubnya kira-kira 20 hektar persegi. Ya, iya bisa jawatir. Sebab mengkone bu, sintok kamerene kisim awal ku sedane bega golongan pula biraan manaan bengkuluan mana. Iya, bisa percaya. Iya wis banget nih. Cocok nggih, Bu. Aduh, ya kudu jalan tadi ke sore pasrahane. Pasrahane sonten. Sugiki. Suk kawin. Dadi mit wis tadi temenan dicakan kan. Bagus. Iya. Oh, sikile, Bu. Sampun sulah janji, Bu. Beli. Nah, tapi makaten, Bu. Maaf nggih ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong, lamun ibu wis nerima segala-galane, masalah kula makin tekamene hanya ngomong akan mawon, Bu. Iya. Hari pasrahan apa mah mungkin gegatur neng Pak Kunclung nikune. Sosrone Wijoyo kesungune. Iya, lem lempoe aku. Lempoe iya. Nggih. Ya jam. Nggih. Saja batir wis kok kita sing siap-siap. Lah di pengantin ora susah dijemput. Apa ten? Boten susah. Boten nyusahken obeng-obeng riki atawa keluarga ngriki po metek dhewek. Mobil sing pengiring-pengiringe ya. Motor. Iya iya iya. Kita ini sedia kok wadah kebo kan. Ya. Iya iya. Ya, nah, ya. Niki mekaten nggih, Bu, ya. Mitamitlah sanes mawon kula kurang sopan, upami acara-acara niki sampun ACC Ibu Rima, kula maya pamit. Langsung yang mangga. Enggal kula nih laporan mrika persiapan mboten. Tapi kene mene maning kan? Kula nih. Iya. Jang. Iya ya wis, soal kene ne wong duwe laki, mau anu mit. Tapi maksud prawan ora, Bu? Prawan asli. Ah bagus, Bu. Wis cocok kene, Bu. Wis bakal seneng, Bu, ajak ya, laki. Ya, ya sampun ke buah. Ya sampun gamung-gamung toyo-toyo mari lah bagian-bagian lah kula. Sok katarpen beli anu di lagi gawe banyu. Boten-boten Bu, sak inilah kula maya. Ya semawon lah upami nginum sampar. Jadi arep maksa balik bae. Nggih. Iya ya wis diwara jang nginep maksa balik. Becak ya wis les. Nggih, ya pamit Bu ah. Mana enggak? Nggih, sampun ketemu lawan Bu. Iya ya, sampun kelalen Bu. Beli aja batin. Nggih. Aduh, dunya bakal lagi demen dewek tanpa digulati, tanpa ditapai maning kadhe. Mantap gegere wong jadi barang baru. Dari ya pasrane kumpul salah tangan. Memang iya sih bang, anak kita kudu pandeng-pandeng ki bocah ki bisa dipasarakan, bisa diajak undangan. Ya iya ingan sing bengen gak sing bengen, tapi nurutan wong tua. Kok dasar dunya lagi demen orang yang kadetet. Di kana bocah blek. Oglek. Nun Bu. Lagi apa sih blek? Ih lagi ngosrek Bu. Tati mendi tati. Ikut tati lagi ngelamun bae Bu. Lamun? Jam Bu nang apa? Jang undangan ngomong balik jare Bu kira kan. Bocah sing gede miliknya gede bagjane gede derajate sing ketiban pulung bocah. Kone gak lagi ngimpi harapan mentangnya kuna ngimpi ketiban ulan serang. Siapa Bu? Ya sih tati koglek ya. Ya, depan kesia. Ah, lo kan baik mirip-mirip pegayu-ayu nega. Pada kon. Ah, undangan kon menek undangan. Saya kon menek. Iya undang. Tat. Nona. Tati. Nen. Diundang no. Undang siapa sih mang? Ibu Daria. Iya. Ya. Los mana los? Tati. Kulami. Serak no. Gede bagjane temen glek anaknya kita. Ya. Gede bagjane gede miliknya temen glek bocahku karena kau di pasaran kebo salah pangan. Ya anak ibu Daria mah geden tute. Curik tuti lah gua. Cukup gede miliknya jadi geden tute. Keseletot bu keseletot. Eh langka wongin nang wong di anak wadon oli pasaran kebo salah pangan kok. Aduh ya iya bu anu nema. Bisa cara geden tute. Keseletot bu. Alesan kemis yoglak mah larat penenok penek mimi arpan kanda mimi arpu pai kabar gembira kanggo nok hati. Aduh sayang makasih dibuang seler bocah kutayang boke rai sampe ayak kaca pada karo rai yoglak pitek lulu ya kena seri kena pitek penek mimi arpan kanda ya so. Ngobrol apa sih Mi? Ih si Rama, salah pangan. Kenapa ya salah pangan Mi? Tangga-tangga, kiumai dibongkar kabeh kene tas. Dibongkar gawe panggung. Kumae oklekmu sing doyong alon doyong ngidul kudu telapung wae kulo. Menek menek menek menek. Pripun sini menek anda. Gede, wis makan asile. senengi wis dadi, manda senengi manda bungai. Tak sembayang subuh toli udang putu, kluk kluk kiprik kiprik toli sir, diompoli di kutu kalbanti kita kuklek, kayak kata baik lek. Cerpisan ya pengen dikejakan diompoli ning kutu kutu blak kutu kutu kono iya jauh mene diompoli kita be di pengen gak poli rama mau beli mabu jering mabu cengkol nak anak ayo tom tu anak saya beres rama batang ini duduk mimi arep takon nok meneng meneng nok wis bersedia dulu kanggo ngadepi rumah tangga nok rasa pun setia iya ingan beli bakal lelik nok boten mi oh iya ingan nang berarti kita ku tepat. Ya beli klep. Ya iya bu. Kita nih wis pengen duwe mantu. Tuh. Pengen ngemban putu. Anak kita nih wis bersedia ngadepi rumah kancing. Rumah kancing. Kita nih pengen diompolin ning foto. Tuh. Pengen duwe mantu. Tuh. Anak kita nih wis bersedia ngadepi rumah tanggul. Rumah pijet. Angel bakal pijet gak jangan ngomong. Angel bae ngomongnya sering terus. Rumah tangga beli tek pijet. Iya sarga. Ibu cara noglek ya cangkem mega oglek sudah angin ngomongin. Mimi seneng nok. Gimi. Mimi bunga pikiran. Cinta di gelem kawinan. Los nok kaki adang dan po sore rima pasrahan. Kawi karo sapan mulasi mong dipaksa. Mimi kulang sih siraku waktu aku nak di pati pati miliakan bakal lakiku menusa lamun beras malah lasani jadi aja akan cangkem sirama kali ya beku jari wong tua aku pengen sugi apa Mimi disalah tapi benar tujuannya Mimi pengen gak bisa gini ngangak jadi nurut abai kali ya kan kok sore kita kan kinok pasrahan ah kebone be salah tangan kinok mobilnya patang kudu sebelas no meja kursi lemari bukan ranjang mesti sumur balok tanggul aduh sampean mau ngomong kok bang tanggul tanggul eh suruh beli sih ngomongnya mesti melamar ah ya iya memang mesti ya ngajak kongsi tanggul tanggul beli ya jaring bahasa aneh kelekok kelek jaring bahasa aneh orang ya sore kita kan di nombas rahan tuh gigi jam sepuluh kali sinten simi wantar kebun Wong Jawa Tengah ta Jawa Timur arane jare Kujang Kunclung Sastra Wijaya Kusuma Prabu Mangku Rondo Tolempo Lempo apa mbuh Lempo kok lek dirongok nasing arane bae mengerikan pancar kebu salah tangan kebone pasrane mi mong mi kula padan-padane gelem kawin karo pilihane kula dewek mi aja bangga aja kok sugih sira kok angel temen sih bus pengedangan bus penginangan esok kawin sore pegatan maning beli apa sih penting oli kebosa lapangan berikan sih nerut mong mi nerut mong nerut mong orang sanggup mi temenan pedungi lo ampun mi kawin kawin besok kawin sore pegat gak apa nerut mong mi beli sanggup mi bocah berikan sih Kadin, orang sanggup mi. Apa sih? Ah, apa sih? Dipengen sugi ta? Dipengen diundang ibu ta? Alesa, nurut beli tapi nurut beli, nurut beli. Ampun mi. Glek, wis langka maning pakok, glek, langka. Kok sore kutek kapas aku, glek. Ya pasrahan teka gambu apa gambu ya bocah yang biglepu arep kawin karo pasrahan konon yang sampean punya tingeling mata kebo kuno Glek kebo nih salah pangan kebo yang busa lapangan busa keboa bocah yang biglem bocah kokon kawin karo lapang konon yang beli dari ya gak aja eling bu eling ngajar emane mana telepon suki ajar kokon dadi wong di kebo serap di pengen apa kebo sama nama tani gede-gede ini kak lah gila bocah karane ujang muncul kayak sosro perut orang sanggup mi sebab apa ah sebab ika yang apa bakal pengantin ini kula beli weruh mi lah mani kula beli demen mi kula padane kula gelom kawin kor pilihannya kula nyemil pilihan-pilihan pas akhirnya rosok bang kurang ajar pikir-pikir benok pilih satu antara dua bakal sila arep enak badannya nurti pembuat lamun serap garp enak badannya terserah beriben baik kosore pasaran terima suki kisar jam 10 kawin kitar tekanin bapak kubu tekanin bapak RT bapak RK arep lapor yang bakal arep beli tamu pirang-pirang boy baik salah pangan mobilnya baik pasang kubu 11 pikir-pikir pikir-pikir jadi mimi maksa tami merombak lu ngoblek yang di pitek ya malah bukan ulangnya anak kita gelagak itu kenang kayak kurun campan nih pak pre bela nih baik kawin-kawin baik orang musuh orang belum sombong kamu si surang gelag kata musuh anak kamu suki baik Lisa. Apa sih gelag mendelik baikku hah ayo nang duel bentek emang lawan nih kak Benok. Jadi kulai pripin mang uko maksa mang. Uangen iya nok uko aku nok bakal mau enggakku. Yang sih ane pripin maksud dia dikawin akan degilemku. Sebab aku lah mau dikawin akan mang. Kulah wis dia pilihan mang. Kulah wis dia demenan orang mang. Oh, dia demenan dia aku wis mungkin. Janji. Kulah wis janji pasti mang. Siapa ikan nok? Ay, mas mamang beli beru. Janji. Nang yoyo suari yo mang. Sosro Suwasro. Sosro Suwasro, cemamang sih. Kang Yoyo Suwaryo, bocah Indra Mayu. Konon, yang ini sari duit depenan dayak mau istilah sogia. Bocah ganteng mang, bocah kasih mang. ayu kakang ketua. Lara ati temen tak di ora kelakon. Sebab apa kang yoyo lantaran apa? Mampan pula sing pengen gak ikut resna. Eman temen bagi tati dem. Memang Kang Yoyo kular dikawinakan, tapi kular gelem bakal kawin karo wong lian. Kular gelem kawin karo Kang Yoyo. Menang? Sungguh Kang Yoyo. Bener? Bener. Sumpah? Kula wani disumpah. Bahagia diri si kakak tadi. Rasa seneng wong ayu ora ketemu. Kawin karo wong seje. Kuatir, Kang Yoyo. Kula sumpah, tekade ngati suka mati dari perawan sunti daripada ditepung karo Kang Yoyo. Percaya, senajan ku kakang uga pada baik. Selumain bumi seguru beng langit, langkau wadun ayu kamu pun. Cuma tadi siji pujian hati si kakang saya. Aja bohong, Kang Yoyo. Sungguh mati. Tapi tadi kakang demenan singawis pada cidike selalu umpet-umpetan dulu ngawaruhi ibong. Lamun tati pengen kelakon karo kakak, wani ngomong karo ibong, karo mimi dari ya. Kula wani Kang Yoyo, tapi padan-padane wani ngomong ning mimi karo Kang Yoyo. Bisa ngomongnya? Pripen si Kang? Gini, Tapi tadi si emong kawin karo sapa bae, gelem kawin lah kini Kang Yoyo. Oh, ngapain Kang Yoyo? Habis ayo ngomong ini nih yuk. Apa sih pecahan keding? Ayo, kaya mau kah mengkanan, kah mau kah? Terlalu si Raya keding. Ditinggal sedela bayi yang kejadian. Pasti anak itu kami ampun, tergila-gila tadi. Ayo, pemuda. Majing ning karang pun mewong tanpa permisi. Arep rapok. Garo. Berangkot. Arep apa sih Raya? Maaf aku. Tidak ada maaf bagimu. Aku bukan saudaramu tahu. Pergi. Pergi. Brrrr. Nggak ngajar tak lapor aku. Maling serius proyok di wong kene. Buk semuri papa sih. Arpa-apa sih remulek bakayan tuti kene. Arpa-apa. Demen jemi. Apa tak demen? Demen-demen-demening siapa? Tati. Oh, ini semau jadi mana? Hei, pemuda. Demening Tati kenang apa beli ngomong bengen-bengen, he? Wadih, jemuk. Lalu pengiran, Gusti. Apa kita disalah masang setrum taya? Lanang sing ditakoni, wadoni sing jawab. Wadoni sing ditakoni, lanangi sing jawab. Gila-gila temen. Sebenarnya siapa sih, Rak? Apa perlu nih? Ajang ganggu. Ajang ganggu maning Tati. Tati bisa nasing duwe. Wong Jawa Tengah atau Jawa Timur. Bandar kebo. Arane Ujang Kucung Sosrowijoyo Kesumo Prabu Mangku Rondo Tolempo. Mampus. Mengajar terlalu sih. Harap apa? Anu ge. Anu apa? Anu apa? Bani. Anu. Mati sira kurang ajar. Tati. Ulami. Mancing. Mancing, mancing, mancing, mancing. Sira ni merong bae maning glek beli melu ngomong apa-apa sira ku glek. Ora balane ora sira. Awan bungi sampai kayak mimi, awan bungi orang lucu-lucu. Bong, kayak masih kayak kelapa karo gula. Ngomong, ikut jalan pria niku. Enta ingat. Ay enta. Apa abis pada temen kau, bukan si kawin nak beli. Abis karo pita teh. Ajeng, ajeng, ayo sekarang balik-balik. Ayo balik-balik, balik nang, balik-balik. Balik nang, balik nang, balik. Ajeng saya Tati mana gerok? Tati yang mancing, mancing. Minta dede. Kamar mimi, di kamar mimi ayo mancing, mancing, mancing. Mancing kamar cilik, mancing, mancing. Cilik kamar Ira. Ay mampus. Sira blendek-blendek pemuda kurang ajar sira. Bosen urita klok. Bosen urita sira ku. Apa yang dipentung ini kene? Ginapsu-napsu baing-baing anak kita. Aduh, aduh. Baing anak kita dimumai payar kabel enak baik pikiran. Jadi anak, wah tinggalan ini. Coba-coba sih sira karo buruk kene ya. Hah? Coba-coba karo buruk kene. Boten bu. Mampus. Sekolah pinter baik ajak alasan nang mam Ginoong takune sehutang tatak rama tatak rama panak iraro lah pengajar rencang sekolah bu. Oh batur sekolah ugi batur sekelas ugi batur sebangku ugi batur sekasur ya dua rencang pengajar ngomong gen ibu maksa pengen meruk maksud kula iya batur sing cilik mula muen bakal laki kula apa tak bakal laki ngadem temen bakal laki kita korok kepulan kurang ajar ngomong aduh baik eh pemuda kula bakal mertua mertua. Mampus, aja pura-pura gudeg sirah ya. Aja pura-pura tuli sirah. Mungkin rungu sirah kuani apaan baik. Masa bling rungu nang tangga batur kabeh bis beru sukiki tadi kawinan oh sore rima pasrahan. Mampus aku ya memang Tat, aduh anak oge aku tati. Yang si Raya. Aduh, tati. Hai, pemuda. Lepaskan itu bukan milikmu, pelajar. Oh, celakan nih, aduh, tati. Ya, itu dari ya, kayak unyil. Unyil piketek, mbak maning ah. Mama kerang bulan, jangan. Ucul beli. Pestol kinang. Anjir, piketek. Dos gue buat setuju tak ada maksud pulang buku. Prek komprek itulah panehi maharat India bilang. Mampus. Kula gobar emaning mertua lamun dadi mantune ibu buku. Langka potongan macam ira kone emaning mertua. Ampus. Temenan bu. Los bae. Kula oli kawin karo tati esuk kawin awan-awan tekai hadiah. Apa hadiah enak? Kriting. Tapi tobat. Tolong. Oh, ini kari mati ini benda kriting manda dari putu. Lagi ngece bakas menerima. Kang Yoyo si JR kan lupa ya dia nih masa di kriting. Aja di kriting Kang Yoyo. Apa sih? Kok kena anting agogo. Terima kasih Bulbe. Anak dewe. Ingis kan udah jarum di gue dianting agogo. Ada pulang kapleng yang baik. Ya dua anak. Ece lah temen serang leh. Ya iki bakal mantu. Tap temen iki bakal mertua jar meriting. Meriting jenang coba. Iki anak dewek mandi ngarep mayat sing ngabogo. Pada kumpulang kampleng ya pupi mis kendo. Pengen sombeng apa? Sombeng kudu dimerti. Bakal mai hadiah ning wong tua sing berharga. Sing berharga sejadah. Sing larang regane. Ku kena sing larang sanus. Sing berarti apa? Toko kenapa? Oto. Bapak tani piket teh. Lek. Mampus, ayo mampus. Acakan dulu ngomong. Silai mani film setan mais. Setan lanang. Setan wajor. Setan wame. Eh, mampus, kurang ajak. Oh, temen sini, bucak di ampun. Gila. Gila. Senayu, bu. Senayu, satu. Anjing, tapi. Masalah narap teka, ganti atus. Ditinggal sedialah baik kalikan le. Ai ibu dari yang ngomong ngecepres baik. Anak pemuda ning jerok mau kubur blister aku. Pemuda pribe nek. Ini malah kau sampus. Eh aja enak anak sampean ne langka. Digawani bocah mau. Maksud sosro. Digawani. Metu mambal abang buri. Kalau koper saya pakaian. Koper? Iya, mana harus nunggang mobil Jawa. Mungkin, nah. Yang ngomongnya harap mana, Sumatera. Sumatera? Iya. Iya, si bener Glek. Temen aneh. Iya, jalan. Aduh, iya Glek. Pakaiannya langka kape, koper saya tase. Mana aneh, Mang Ade. Makan menti, jenang. Mana, nusuk surah sasa. Mami konona, nyabrang. Numpak apa, Nang? Numpak mobil Jawa aja. Kaki kanang susulan kaki nang karo sepeda, Nang. Sepeda mah dua sih, Bu. Sampai brutune anak budune. Seramanya kan brutu kucil oli untun-untun aja untun bener, Neku. Ya, kepriben kita, Neku. Endah, ketempuang sampean, Bu. Barang anu pasaran kari tekane bae. Direk sampean, entah. Wah, ya kita mah digantung, Nang. Tadi ini anak sih gawa minggat, kurang ajar, pemuda terlalu. Ya ampun, aduh. Kita jelang cincinnya masih dumur. Ya. Dadanya mumpul-mumpul. Di rumah komitir kecak bisa artem dulu. Tutu masih tuh artem matua. Mangga-mangga. Pada wonten perlu kali gula tabu. Saking kundi. Yang la ilaha lu ngomong ke kantor sebelah. Aduh, yang pangeran. Junia. sampun Juni ah. Iya. Dari mangkuran betul mana ni gule? Bebe. Duduk ada sinten sih. Sampai pengen weruh. Kapak kita. Rabi nek kuncung. Istri nek kuncung. Bojo nek kuncung. Ya. Disabung, ngajin pengen. Toa ya toa, toa Juni. Maaf deh, Pak Inganan teka gemeterawakan rek-rek-rek-rek. Ngambokane kayak sepur. Atsu, natu si ngumah. Matanya sampai saya kepel-kepel. Jadi adik itu istri nek kunculung. Iya. Ada gerak nafsu dingin. Apa mulanya tak terima penglamarek kunculung sebab ngaku nek bebasan lengwan. Bebasan purwa jadi anak rabi mama sempat terima ade ngaku nek bebasan nge bujangan apa duda ngaku nek duda ngaku nek ana beli surat duda apa wong jaman kin ku duwe surat duda ta wong lanang ku gleh ya karuan ku jaman sakin semono paling anak kita beli ngerti bari anak kula ne galangka de anu toa langka langka kendi tiga wa minggat yang demenane ni aja nutupi mana nyabrang ni martala pun sumarta bodoh mana kasih nyabrang nubrak anu kono naka laut kapal iya nyeblung anu numpak kapal iya nyeblung iya bener barga nyeblung beli numpak rau beli iya kapal sumana ngulon iya nyabrang iya kapal mau arane sumarta Sormata bener Sormata. Oh, goblok-goblok ku nuwongku. Sormata apa nek? Pak kasih nyabrang numpang kapal laut, wong sing wetan pada mangan transmigrasi. Transmigrasi. Iya, ya aja Sormata. Ku Sormata. Ya apa nang? Arane kun desa Sumur Bata. Oh. Sumur Pitet. Goblok ku pada wong. Pitet teh pitet. Sumur Bata kene gaya ke Sumur Bata. Di anak sampai ane langka bu. Keren baik sebab waktu ini pengantin kari tekane baik ade toane dadi nyusup babanding amar kula nyusup nang apa wis pokoknya supaya mana mene selamat nang ka artine wong musuh-musuhan masih mending menduluran ya wis bu apa jare sampean ayo Dati nang kene mane angger kemanten lanang mlebu ka langka beng langka wong warawiri yo ya usah dati ngamas ning kene ta kaya kiye yo angger nyong mangkane ta ora kaya kiye yo sejen desa ka sejen mali mo mas kaya kiye ning kene ta mas wong kene ne pangeran kene priwen-priwenan kami jare mbone salah pangan priyen pengantin gawa kelapa dewek gawa pitik dewek bu no ngenalaken nyong bakal mantune ibu nggih kula kan kemanten lanang ngopo. Iya, tata aja balik-balik di sini karena baik sakrak bang bakal laki nek jirane garingsek. Bu. Punten mawon kula niki badhe takon endi pengantin wadon ora gage-gage matur. Wonten siti iyas pasrahan kula mobil liwat ning dalan gedhe sembelianane kebojaran macan rengge. Indah nyembelajaran karo rengge nang. Duh, mantap-mantap ya. Macan rengge. Tenang mas mantur, adatnya tiang riki masih nganggo adat kuno. Pengantin siukti ias mungkin nemu di pengantin dikudungi rapet. Mungkin sing buka boten kenging wakil kedah mas mantur piyambak. Sane sing buka sane skon. Oh, ini mantu aku hormon. Boten kenging mungkin diundang pengantin wadon ini. Manggau dati. Nok sudah kematenan. Dati kulami lakimu teka sayang dihormati los. Gimi ya los. Gila kan kemanten wadon gak dikerudungi kayak kue. Halo nak tate. Halo iki aae aa unculong sosro. Mong a isin. Ada isin-isin no. Nak tate kan mesti borong nang jemen ora maring aa unclonga cinta aa cinta sekali iya aa sih lo kan kemanten wadon ba untuk nek retek-retek lagi lara untu aa ngomong-ngomong aa jare sampean kudu rapi aku rapi aku jalak ijo kok ai kan kasih ngaran juni aa jare keluargane sampean. Jeng ladeni kae tejuni ta wong edan pasar kae. Tak buka ah, ngiring-iringan kabeh nyong. Ah, tak buka. Hah, june ah. Kuncung, Jun. Kurang ajar ya. Tolong, kurang ajar. Tolong. Heeh, tuan. Tolong. Ayo balik. Sampean lho, kurang ajar. Ayo balik, please. Tolong.